itu buat yang akan baca, karena suara kalian pelan plus tertutup masker. Bacanya dari belakang dulu, baru ke depan. Jangan ada yang pindah tempat. Ayo, serahkan ke belakang, sebelah kanan. Iqra. Ma yustafadu min al-hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah. Ma yustafadu min al-hadith. Masyru'iyah mukatabatil abdi li'annaha tariqun ila takhlisihi min ar-rikki wa faqqi rukbatihi. Rakobatihi, khususan ma kuwatil abdi ala al-kasbi wa salahiha wa salahihi wa husni tasarrufihi fa fiha ajrun kabir. Qala ta'ala fakatibuhunna in alimtum fihim khaira. Naam. Faedah yang pertama adalah disyariatkannya mukatabah, yaitu menebus diri sendiri bagi seorang budak, karena itu merupakan jalan agar ia terbebas dari perbudakan dan dari belenggu perbudakan, bersama juga dengan kekuatan hamba untuk kasab, mencari ma'isyah, mencari penghidupan dan kebaikannya. Terus, khususan ma'kuwatil abdi alal kasbi wa salahihi, khususnya dengan kekuatan budak tersebut dalam bekerja ya dan berpenghasilan. Wa husni tasarrufihi, dan dalam baiknya tingkah lakunya. Ayo. Fafiha ajrun kabir, maka di situ ada pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Ambil dari terjemah. Iya. Iya. Kalau ambil dari terjemah begitu terjemahannya. Padahal kamu sendiri sudah lebih tahu tentang apa itu mukatabah, bukan perjanjian. Katibu adalah mukatabah, mencicil diri sendiri bagi seorang hamba agar bisa merdeka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakatibuhum in alimtum fihim khaira." Berarti perintah atau faedah yang pertama, masyru'iyatu mukatabatil abdi. Masyru'iyatu mukatabah al-abd. Pertanyaannya, disyariatkan kepada siapa? Masyru'iyah disyariatkan pada siapa? Pada tuannya atau pada budaknya? Atau pada dua-duanya? Nah, pada dua-duanya, khususnya pada tuannya, pada sayyid. Mengapa? Karena kalau pun hamba tadi ingin mencicil dirinya, kalau tuannya bilang saya gak akan jual kamu, berapapun dibayar gak akan dijual. Paham ya? Maka kalimat masyru'iyatu mukatabatil abdi ini justru ditekankan pada pemiliknya. Wahai para pemilik budak, kalau kamu lihat budak-budakmu adalah orang yang baik, soleh, biarkan mereka mencicil dirinya. Biarkan mereka mencicil dirinya. Silahkan kamu kasih harga yang wajar. Satu uqiyah setiap tahun misalnya. Sampai 9 tahun seperti Barirah. Atau kurang dari itu atau lebih dari itu, silahkan. Demikian pula sang hamba. Hendaklah engkau semangat untuk memerdekakan diri. Sebab kalau engkau merdeka, engkau bisa berbuat sekian amalan yang khair, engkau bisa ibadah dengan bebas, engkau bisa mencari ma'isah mungkin untuk diri sendiri, bahkan bisa bersedekah setelah itu, dan seterusnya. Oleh karena itu, Allah SWT menyatakan, atau Rasulullah SAW menyatakan, Allah SWT akan menolong hamba yang ingin memerdekakan dirinya karena ingin menunaikan ibadah dengan sempurna. Karena ingin menunaikan ibadah dengan sempurna. Salatun haqqun 'alallahi aunuhum. Tiga golongan yang mesti Allah tolong mereka. Mujahid fi sabilillah. Langsung yang kedua, mukatib yuridul adha wa nakih yuridul afa. Yang mujahid yang mesti ditolong oleh Allah, kedua budak yang mencicil dirinya karena ingin merdeka. Yang ketiga, orang yang menikah karena ingin menundukkan pandangan matanya atau ingin menjaga kehormatannya. Sayyid asani huwal abad al mukatib. Sayyid, berarti apa faedah pertama? Masyru'iyatu mukatabatil abdi. Disyariatkannya mukatabatul abad. Karena itu satu-satunya jalan seorang budak bisa memerdekakan dirinya. Maka berikan kesempatan wahai para pemilik budak agar budak bisa mencicil dirinya. Tapi di sini disebutkan fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Berikan kesempatan mereka untuk mukatabah kalau engkau lihat kebaikan pada mereka. Mengapa demikian? Sepertinya ada syarat, kalau kelihatan baik. Kalau enggak, jangan. Mafhum mukhalafahnya kan begitu. Kalau enggak, jangan. Mengapa? Karena kalau dia kafir misalnya, mereka lebih aman di dalam riq. Lebih aman dalam riq. Diatur oleh seorang muslim. Tetapi ketika mereka sudah mukmin, maka Allah katakan faqqu raqabatin mu'minah. Lepaskanlah perbudakan orang yang beriman. Maka alimtum hi khaira, pertama iman bahwa dia muslim mukmin. Baru kemudian yang berikutnya, orang ini bisa mandiri, saleh dan sebagainya, maka biarkan mereka mencicil dirinya. Baik. Asani. Yang kedua, Iqra. Annal kitabah mu'ajjalah ala aqsati yadfa'uha al-abdu syai'an fa syai'a li'annahu minal aqad al-kitabah la yamliku syai' fasara ta'jilu fiha laziman wa min huna akhadha ba'dul ulama ma'naha. Ma'naha. Baik. Bahwa sahnya cicilan itu terjadi dengan waktu yang tertentu, dengan tempo waktu yang ditunda. Waktu yang ditunda. Terus aqsat bagian-bagian. Hah? Yang keras, dekatkan itunya. Atas seluruh bagian-bagiannya. Apa katanya? Dipakai sipil masih enggak jelas. Apa? Bagian jahit dibagi perbagian-bagian setiap waktu. Satu tahun sekian, dua tahun sekian, begitu. Itu aqsat namanya. Terus, dan budak membayar, dibayarkan oleh budak sedikit demi sedikit, sebagian demi sebagian. Lianahu, dikarenakan ketika akad pencicilan dia tidak memiliki apapun. Iya. Karena ketika akad belum memiliki apapun. Ketika akad antara sayyid dengan abid, pemilik budak dengan budaknya. Apa akadnya? Kamu, saya izinkan untuk mencicil dirimu setahun sekian. Sanggupkah? Kalau orang anak tadi atau budak tadi mengatakan siap, saya sanggup segitu, atau tawar-menawar dulu, itu terlalu mahal, kurangi sedikit ila akhirnya, atau waktunya diperpanjang, jangan cuma 3 tahun, saya ingin 10 tahun biar saya bisa mencicil sedikit-sedikit. Begitu sepakat akadnya jadi, maka dia belum punya apa-apa, baru berusaha bekerja untuk mendapatkan hasil dan mencicil dirinya. Baik. Fasar, maka penundaan waktu padanya adalah perkara yang harus. Nah, syarat ta'jil fiha laziman. Berarti waktu yang ditunda itu harus. Kalau tidak ditunda, namanya bukan mukatabah. Namanya bukan mukatabah. Baik, wa min huna. Dan dari sinilah sebagian para ulama mengambil maknanya. Jayid. Dari sinilah para ulama mengambil maknanya. Dari mana? Dari penamaan tadi. Kenapa dinamakan mukatabah? Karena dia mengumpulkan sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, sampai terkumpul. Oleh karena itu, makna mukatabah adalah mencicil dirinya agar bisa merdeka. Baik. Salis, yang ketiga. Jawazu ta'jili taslimil aqsatil mu'ajjalah li takhlisil mukatib min ar-riqti ajilan wa huwa ma'khudun min isti'anati Barirah li Aisyah ta'ala dzalik. Naam. Bolehnya menyegerakan taslim pembayaran. Pembayaran. Bolehnya menyegerakan pembayaran. Bolehnya menyegerakan pembayaran bagian-bagian yang telah ditentukan. Ya. Agar orang yang menyicil dirinya bisa lepas dari perbudakan secara segera. Baik. Dari mana diambil? Dan itu diambil dari permintaan pertolongan Barirah kepada Aisyah terhadap hal tersebut. Baik. Mafhum. Kalaupun sudah ada akad 10 tahun, setiap tahunnya engkau bayar 10 juta, maka engkau bisa merdeka. Bolehkah kemudian dia membayar langsung 10 juta? Karena 10 tahun 1 juta, 1 juta, 10 juta. Atau kalau 10 juta tiap tahunnya berarti 100 juta langsung bayar. Boleh. Agar segera lepas dari perbudakan. Karena sudah dibahas kemarin, walaupun kurang satu dirham saja, dia masih budak. Dia masih budak, belum merdeka. Maka di sini, bolehkah dibayar sekaligus padahal sudah akad dengan mukatabah, tapi ternyata dibayar sekaligus? Boleh. Min aina akhadna hadil faedah? Min isti'anati Barirah min Aisyah. Di mana Barirah minta tolong Aisyah untuk dibayar secara seluruhan dan Aisyah sanggup. Ini menunjukkan bolehnya seorang yang mukatib ternyata membayar sekaligus karena ingin cepat merdeka. Rabi'ah, faedah rabi'ah, ikra. Rabi jawazu bai'il mukatibi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adina li Aisyati Aisyah fi shira'iha wa Barirah lam ta'ti Aisyatu illa li talabil auni. Faqad mana'u al-ulama wa yahtajuna ila jawabi an hadha al-hadithi wala jawaba indahum yakfi lil-uduli anhu. Wa mimman qala bijawazi bai'ihi al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Naam. Bolehnya jual beli budak yang sedang menyicil, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk membelinya. Fi shira'iha. Bolehnya menjual budak yang sedang mencicil dirinya. Karena Nabi SAW mengizinkan Aisyah untuk membeli budak tadi yang sedang mencicil dirinya. Terus, wa Barirah. Sedangkan Barirah tidaklah datang kecuali untuk meminta pertolongan. Nah, sedangkan Barirah datang pada Aisyah tidak lain kecuali minta pertolongan. Tapi Aisyah langsung membayarnya seluruhnya seakan-akan membelinya. Sebab perbedaan antara mukatabah dengan bai, kalau bai dibayar sekaligus langsung, saya beli budak kamu sekian. Kalau mukatabah, syai'an fa syai'an, ala muddah, ta'jilan, ditunda sebagian demi sebagian. Baik, apakah boleh budak yang sedang mencicil dirinya sebagian demi sebagian, tiba-tiba datang orang, udah saya beli semuanya, terus saya merdekakan? Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Barirah datang ke Aisyah bukan minta dibeli dan dimerdekakan. Beliau minta bantuan untuk membayar bagian-bagian ini. Tapi Aisyah menjawab, aku akan bayar seluruhnya sampai selesai sekaligus. Tapi walaknya untukku. Kata mereka, kata Sayyidnya, oh tidak bisa, walaknya tetap pada kami. Maka Rasulullah SAW mengizinkan dua hal, mengizinkan, mentakrir dua hal. Pertama, membolehkan Aisyah untuk membelinya, karena kalau bayar sekaligus namanya membeli. Yang kedua, silahkan mengiyakan perjanjian tadi bahwa walaknya untuk mereka, tetapi itu tidak berlaku. Al-wala'u liman a'ataq. Baik, waqad mana'ahul ulama, baca. Dan ada juga sebagian ulama yang melarangnya, dan mereka butuh dalil untuk menjawab hadis ini, namun kurang mereka... jelas. Yang jelas suaranya. Ada sebagian ulama yang melarangnya, ya, dan mereka butuh dalil untuk menjawab hadis ini. Baik. Namun mereka tidak bisa menjawabnya dengan jawab yang cukup, tinggalkannya. Ya, udul anhu artinya berpendapat lain selain pendapat ini. Ada beberapa ulama yang melarang kalau seorang budak yang sedang mencicil dirinya tidak boleh dibeli. Dan mereka butuh jawaban terhadap hadis ini. Bagaimana dengan hadis ini? Aisyah membayarnya secara langsung. Dan mereka tidak punya jawaban. Dan mereka berarti tidak bisa untuk berpaling. Udul anhu maknanya berpaling. Tidak bisa berpaling dari hadis ini. Dan tidak bisa menjawab. Sehingga itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Allahumma illa, kecuali kalau maksudnya tidak boleh membeli untuk dirinya. Apa bedanya dengan yang tadi? Beda. Kalau Aisyah membeli untuk dimerdekakan sesuai dengan tujuan mukatabah. Apa tujuan mukatabah? Takhallus min ar-riq, sahih? Hadis, kalau budak ini mau melepaskan dari riq, tiba-tiba sini saya bayarin, saya beli, maka itu budak saya. Ya itu namanya tidak menyelesaikan masalah. Kalau maksud para ulama atau sebagian ulama tadi menyatakan tidak boleh dibeli budak yang sedang mencicil dirinya, maka maknanya wallahu alam, kalau untuk dirinya saya beli untuk saya, enggak bisa. Ini tujuannya sedang mencicil agar takhallus min ar-riq, lepas dari perbudakan. Kalau engkau beli untuk dirimu, dia tidak lepas dari perbudakan. Terus isyil faedah, cuma pindah tuan saja dari tuan yang ini ke tuan yang itu. Maka boleh dibeli seperti Aisyah membeli Barirah kalau untuk dimerdekakan, karena itu membantu tujuan budak tadi, membantu tujuan budak tadi, maka boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Teruskan. Wa mimman qala bi jawazihi, dan di antara ulama yang membolehkan jual beli tersebut adalah Imam Ahmad rahimahullah. Nah, di antara mimman qala bi jawazi bai'ihi, di antara para ulama yang membolehkan untuk menjualnya atau membelinya adalah Imam Ahmad rahimahullah. Al-Khamis, yang kelima. Anna syartal wala fil bai'i batilun. Syarat wala dalam jual beli itu batil. Dekat. Syarat wala dalam jual beli itu tidak sah. Dibaca dulu. Anna syartal wala'i fil bai'i batil. Anna syartal wala'i fil bai'i batilun. Iya. Lianna al-wala'a lil mu'tiqi la lil ba'i. Syarat wala untuk seorang yang menjual untuk dalam jual beli budak, syarat wala dalam jual beli itu tidak sah. Jual beli budak ini khusus, ada alif lamnya. Jadi bukan jual beli yang lain. Walaupun tidak disebut tentang jual beli budak, tapi kamu harus jelaskan jual beli budak. Mengapa? Karena cukup dengan alif lam, alif lam lil ahad, artinya sudah tertentu jual beli yang itu. Bahwa syarat wala dalam jual beli budak itu batil. Yuk, teruskan. Karena wala lil mu'tiq la lil ba'i. Dikarenakan wala itu untuk orang yang membebaskan, bukan untuk yang menjual. Iya. Fahuwa li hikmat wa huwa fahuwa luhmatun ka luhmatin nasab. Dan biasanya al wala itu seperti kekerabatan yang disebabkan dengan nasab. Iya. Ini yang kemarin diterangkan. Mudah-mudahan masih ingat. Ketika saya sampaikan kemarin bahwasanya hubungan nasab dari ab dan um ada walad di bawah. Apa hubungannya? Hubungan nasab. Kalian sudah tahu bagaimana eratnya hubungan nasab. Mengapa walad sangat erat hubungannya dengan bapak dan ibu? Karena dia tumbuh darahnya, dagingnya dari bapak ibunya yang melahirkan, yang memberi makan, yang menyusui, sehingga darah dan dagingnya minal abul um. Baik, terjadilah hubungan erat. Maka diistilahkan dengan lahmah, dari kata lahm, artinya daging. Sedangkan yang tadi sayyid dengan budaknya, sudah pernah dibahas bahwa sayyid ketika memiliki budak 100% dia miliki, mau dia apakan boleh, karena itu miliknya. Tetapi ketika dimerdekakan, maka dia sekarang menjadi orang yang merdeka, bisa berbuat apapun. Taib, siapa yang memberi makan dia selama ini? Tuannya. Siapa yang memberikan penghidupan selama ini? Tuannya. Kemudian tiba-tiba merdeka, bebas mau berbuat apa saja, sudah tidak lagi budak. Maka ada lahmah juga di sini. Ada lahmatun. Walaupun tidak sama, tetapi lahmatun min lahmatin nasab. Taib, hanya saja kalau dia tidak memerdekakan, maka lahmatun nasab tadi tidak ada. Mengapa? Karena dia diberi makan hanya untuk bekerja untuk dirinya, dibalas dengan pekerjaan. Taib, la syai. Maka ketika sayyid ini memerdekakan, kemana walanya? Ke dia. Limadha ada lahmatun min lahmatin nasab. Ada sejenis hubungan nasab. Lanjutkan. Yaudu nafuhu ala man anama ala al-atiqi bil-atiq. Naam. Yang kemanfaatannya itu kembali kepada seorang yang memberikan kenikmatan, kenikmatan pada seorang yang dibebaskannya dengan kebebasan, dengan memerdekakannya. Terus. La ala man ba'ahu wa akhadha samanahu. Bukan kembali kepada seorang yang menjualnya, iya, dan mengambil keuntungannya. Bukan kepada orang yang menjualnya dan memakan keuntungannya. Berarti dia hanya mementingkan keuntungan dirinya. Tapi yang tadi memerdekakan, berarti memberi kepada budak tadi penghidupan. Seperti orang tua yang memberikan penghidupan pada anaknya, yang akhirnya dia hidup dengan merdeka. Wahada min tamami adlillahi fi ahkamihi. Ini adalah termasuk dari kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaannya. Nah, kesempurnaan keadilan Allah taala dalam hukum-hukumnya. Wa ammal bai'u fa sahihun. Adapun jual belinya maka tetap sah. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yubtilil 'aqda bima syaratahu awliya'u barirah ala Aisyah. Dikarenakan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan akad yang dipersyaratkan oleh wali, oleh tuannya Barirah kepada Aisyah. Adapun jual belinya sahih, artinya walaupun dengan syarat yang batil, jual belinya sahih, tetapi syaratnya tidak berlaku. Ya, saya terima budakmu dengan uang 9 uqiyah dengan wala untukmu halan. Ya, saya terima uangmu untuk membeli budakku dengan syarat walanya untukku. Sah, jual belinya sah, syaratnya tidak berlaku. Ketika dimerdekakan oleh yang beli, maka yang beli yang mendapatkan wala. Baik, bukan yang jual. Lanjutkan. Fa inna ma afada sallallahu alaihi wasallam anna syarta batilun. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan faedah, faedah bahwasanya syaratnya itu batil. Iya, hanya itu saja. Akadnya tetap sah, tetapi syaratnya yang batil. Yang keenam. Afdal ulama min hadzal hadits anna al-ba'i idza ishtarata 'ala al-mushtari 'atqa al-'abdi al-mubi' fa inna asy-syartu sahih. Naam. Bahwasanya para ulama mengambil dari hadis ini bahwasanya apabila bahwasanya penjual jika mensyaratkan atas pembeli untuk membebaskan budak yang dibeli, maka sesungguhnya syarat tersebut sahih. Wajibu al-mushtari ayya tikahu, dan maka wajib pembeli untuk memastikannya. Fa in lam yaf'al atqa al-hakim. Naam. Kalau dia tidak melakukan, maka apabila dia tidak melakukannya, maka hakim yang akan memerdekakannya. Maka akan dimerdekakan paksa oleh hakim di pengadilan. Terus. Li'annal atqa haqqullah ta'ala wa huwa mutasawi ila atqir riqab. Nah, dikarenakan kebebasan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Pembebasan budak adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senang, sangat menginginkan pemerdekaan budak. Baik. Berarti barakallahu fikum, kita kembali kepada inti pembahasan, yaitu syurutun fil bai'. Bahwa syurutun fil bai' yanqasim ila qisman. Qismun huwa sahih wa qismun huwa batil. Syurutun fil bai', syurut fil bai', ada dua macam. Qismun ma huwa sahih wa qismun ma huwa batil. Mata sahih wa mata batil waridun fi hadis alladhi ma'ana. Kullu syartin laysat fi kitabillahi fa huwa batil. Kalau syarat itu bertentangan dengan syariat Allah, maka dia batil. Kalau tidak, bahkan sesuai, maka sah. Contoh yang batil sudah dibahas sejak kemarin, yaitu syartul wala. Aku jual budak saya, Aisyah membelinya, mencicil untuk dimerdekakan. Boleh kamu bayari, tapi walanya tetap padaku. Tidak bisa, itu syarat batil. Walaupun diucapkan, walaupun disetujui, tetap tidak sah. Wala liman a'taq. Wala itu kepada orang yang memerdekakan. Kalau pembelinya yang memerdekakan, maka walanya kepada pembeli. Baik. Syaratuma huwa sahih. Apa yang sahih? Contohnya, kalau orang itu mau memerdekakan budak tapi belum mampu, kemudian budak tadi diizinkan, silakan kamu mencicil berapa mampunya, sekian sekian sekian. Ini orang baik. Tiba-tiba ada orang yang berkata, saya beli budak kamu. Oh, budak saya sedang mencicil dirinya. Kalau engkau beli, maka syaratnya kau merdekakan. Kalau iya, saya jual. Oh iya, bayar uangnya, diambil budaknya, tidak dimerdekakan. Tidak boleh. Mengapa? Syaratnya sahih, tidak bertentangan dengan syariat. Dalam syariat, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis menganjurkan untuk memerdekakan budak. Tuan yang pertama ingin membantu budaknya bisa merdeka, sebab masalahnya dia tidak mampu saja, sehingga dia membutuhkan uang untuk penggantinya. Kamu cicil saja. Tiba-tiba ada orang yang mau membeli budak tadi, maka dia kasih syarat, boleh kalau engkau mau memerdekakannya. Boleh kalau engkau mau memerdekakannya. Orang tadi, ya, saya akan merdekakan. Dijual sesuai dengan harga murah tadi. Mengapa? Karena ingin dimerdekakan, dan karena itu harga cicilan si budak tadi. Kalau terlalu berat kan kasihan. Saya kasih murah, sudah silakan kamu cicil sekian setiap tahunnya. Ternyata orang tadi setelah beli tidak diperdekakan, maka hakim pengadilan yang merdekakan budak, yang mengajukan ke pengadilan, panggil orang tadi, putuskan kamu merdeka. Mafhum? Hadhihi hiya faedah as-sadisah. As-sabi'ah. Iqra. Ila aina wasal? Naam. Hakala alal ulama ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah bi sirait darirah min ahliha. Membuat ragu para ulama. Perizinan. Kedengaran kurang dekat. Membuat ragu para ulama perizinan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah untuk membeli barirah dari majikannya. Ma muwafaqatihim ala isyaratil wala lahum wa huwa syartun batil. Ma'atifakin ulama ala takrimin Nabi sallallahu alaihi wasallam an qasdi takririhim. Kesamaan enggak jelas, enggak jelas. Afwan jiddan. Enggak jelas kamu ngomong apa. Diulangi. Ashkala 'alal ulama. Ashkala 'alal ulama idun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah bisira'i barirah min ahliha. Ma'a ma'a muwafaqatihim 'ala istiratil wala lahum wa huwa syartun batil. Ma'atifakil ulama ala takrimin Nabi sallallahu alaihi wasallam an qasdi taghririhim. Ala qasdi taghririhim. An qasdi taghririhim. Fadahabu. Fadahabu fi ta'wil dhalik madahib kasirah. Jaid. Itu dulu, terjemahkan. Membuat ragu para ulama perizinan mana Nabi. Mana perbuatan? Kesulitan. Para ulama kesulitan. Iya. Itu ashkala, muskil, artinya sulit memahami. Para ulama kesulitan memahami izin Nabi SAW kepada Aisyah untuk membeli barirah dari keluarganya atau dari pemiliknya, ma'a muwafaqatihim ala ishtiratil wala, bersama persetujuannya dengan syarat wala untuk mereka. Padahal dia adalah syartun batil. Padahal itu adalah syartun batil yang salah diperbaiki. Ma'atifakil ulama ala takrimin Nabi. Walaupun mereka para ulama sepakat memuliakan Nabi SAW, maksudnya tidak mungkin Nabi menipu, enggak mungkin. Yani takrimi an-Nabi an qasdi taghririhim. Sepakat para ulama memuliakan Rasulullah SAW dari qasad, dari tujuan taghrir. Taghrir itu menipu. Tidak mungkin Nabi menipu. fadhahabu ila ta'wili dhalika madhahib katsira. Maka dari sini mereka memiliki sekian pendapat yang bermacam-macam, yang berbeda-beda untuk menyelesaikan kesulitan tadi. Mafhumul iskal? Mafhum? Tayib, unduru ila as-sabura. Apa yang menyebabkan para ulama merasa kesulitan? Nabi SAW sepakat untuk membeli untuk Aisyah membeli budak tadi bisyarat alwala lahum. Iya kan? Lihat kembali dalam hadisnya. Disebutkan di sana, kata Nabi, silakan kamu ambil ya Aisyah, khudiha, ambil budak itu kamu bayar dan berikan syaratnya untuk mereka. Artinya, silakan berikan syarat ini bahwa walanya milik mereka. Setelah itu Nabi naik mimbar dan menyatakan al-wala uliman a'taq, yang namanya wala itu untuk yang memerdekakan. Artinya ini batil. Nah, ini menjadi kesulitan para ulama. Apa maksudnya? Harusnya, ini pikirannya mereka para ulama, seharusnya beli hamba tadi, budak tadi dengan menolak syarat ini. Oh, tidak bisa, karena ini syarat batil. Atau tidak beli karena tidak mau pakai syarat yang benar dan seterusnya. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi menyatakan khudhiha, ambillah daripadanya. Washtariti, ambillah dan syaratkan walaknya untuk mereka. Silakan. Tetap tidak berlaku. Seakan-akan, ini hati-hati, jangan sampai salah paham. Sudah sebutkan tadi para ulama sepakat memuliakan Nabi. Nabi tidak mungkin menipu. Ini kan seakan-akan mengatakan pada diri, ya udah kalau gitu walanya untuk kalian. Ternyata setelah itu di mimbar dikatakan tidak bisa, walanya tetap kepada yang memerdekakan. Mafhum ya? Ini kan seperti menipu. Bagaimana ini? Maha mulia Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengutus rasulnya yang menipu, enggak mungkin. Bagaimana jawabnya? Makanya ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, dibagi saja yang berikutnya. Man, ikra. Wa ahsanuha an yuqalu inna siyaqul qisah yufhamu minhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad bayyana hadzal hukm wa annal wala lil mu'tiq la li ghairihi fa arada haula'il ba'una an yastaratu al wala tam'an bihi. Dan jawaban yang paling bagus adalah mereka yang mengatakan sesungguhnya jalan kisah dapat dipahami. Yang jelas. Dekatkan mikrofonnya. Dan jawaban yang paling bagus adalah mereka yang mengatakan bahwasanya kisah itu dapat dipahami. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hukum ini. Iya. Jadi jawaban yang paling bagusnya, ahsanuha an yuqal, kita katakan bahwa siyaqul qissah, bentuk kisah ini bisa dipahami daripadanya bahwa Nabi SAW sudah menjelaskan hukum ini. Jadi ini jawaban yang paling bagus, bahwa hukum al-wala uliman a'taq itu sudah pernah dijelaskan. Maka ketika ada yang menyatakan tapi walanya untuk saya, ya iyakan saja, karena sudah pernah disampaikan bahwa wala itu liman a'taq. Maka Rasulullah SAW berdiri di mimbar hanya untuk menegur mereka yang meminta syarat yang bertentangan dengan hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi gak ada itu tagrir, gak ada penipuan, gak ada. Oh iya, begitu saja. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW, ma balu rijalin yastaritunu syurutan laisa fi kitabillah. Bagaimana ini ada orang-orang yang memberikan syarat-syarat yang enggak ada dalam kitabullah? Karena sudah diterangkan al-wala'u liman a'ta. Naam. Teruskan. Wa annal wala'u liman lil mu'tiq la li ghairi. Naam, barang wala' adalah, teruskan. Dan wala' untuk orang yang membebaskan, bukan untuk selainnya. Baik. Fa arada ha'ula'il ba'i'un an yastaritul wala' tam'an bihi. Dan para penjual itu menginginkan untuk mempersyaratkan karena tamak dengan hal itu. Ya. Yeah. Lima ya'udu bihi 'alaihim minan nafa'. Karena manfaat yang kembali kepada mereka. Wala'allazi sawwaqa lahumul iqdam 'alaihi anna 'aqdul kitaba qad tam. Dan bisa jadi yang menjadikan mereka mengajukan hal itu bahwa akad penyicilan telah selesai. Ikhwi. Terjemahkan. Bisa jadi la'alla, dan bisa jadi yang menjadikan mereka mengajukan hal itu adalah mereka menganggap bahwa akad penyicilan itu telah selesai. Naam. Dan telah menerima beberapa bagian-bagiannya. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar. Dan yang akan datang juga akan dibaca seperti ini. Entah mulai dari depan atau melanjutkan yang dari belakang atau dari tengah, wallahu taala a'lam. Kalian semua harus siap, barakallahu fikum.